Romo Korintus pasal 8. Sampai subuh. Kami madota mempaka noto kakomi. Nuapa to na jadi ngari tobe belon wala tala rita tongo to dia to pempara saya. Ri provinsi Makedonia. Iram pu umpu ni pandasa. Ante pesoba to na tomumpu. Tapi rita tongo pesoba itu. Kadamba nurara ira. Nantambai kadeana. Sampai ira numbavai ante na join pu urara. Katau taun tanina, nau pa iram boto na kasiasin puu. Ira da aga nombavai nantuki pompakule ira, tapi ira nombavai ne liung gari pompakule ira. Etu nikita kumboto, gari dota iram boto, ira nerapi anten puumpu urara ka aku, ala ira vau mamalar vai loga, masin tuvu ante tau taun tanina, mantulungi to pomparasaya to pomparasaya to na kasiasi. Toni vai ira, neli umpu ungari toni sarumaka kami. Pamula na ira numba juju koro iram boto ka ipue. Pade vou ka kami, nantuki dota alatala. Jadi etu sampe kami nerapi ka ititus. Ala ia mompapola bagoto na belona, mompasi romu doi petulungi, toni pamula na rita tongo komi bopia. Komi moto neli unga belo, riaram pengele-ngele. Pumpara saya komi, umpu naroso. Komi ni vai ka pompakule mo tesa-tesa, bu mo pasimbayu pangginjani, ngari jaipue. Na betempu rara komi, mantulungi taun tanina. Pade na betempu tove komi rijai kami. Sabana etu, masih pato vo komi meliung gabelo, mumpajala bago mumpasiromu doi petulungi etu. Tesa ku ka komi etu, da aparenta. Tapi patuju ku mumpapanjani ka komi, nuapa toni povia taun tani na mantulungi ruana, ala manggita, samperi umba tobe komi. Sabana ninjani komi mboto, kabete nu tobe belo pueta Yesus Kristus. Naupa ia mpu umpu na kalumana, ia na jadi na kasiasin puu, ala mantulungi komi. Ia ni paka kasiasin puu, ala komi mamalara paka kalumana. Jadi iveimu pembarataku, eva kasiromu doi petulungi itu. Mpae na liu, komi mo tau-tau pamulana, tona dota mempasi romu doi petulungi itu, pada komi vo tau-tau pamulana, tona pamula mempasi romu doi itu. Jadi vei-vei papola mabago itu sampai maupu, ala karaji komi mempakaupu bago itu, masim bayu ante kabete nurara komi, nompamula bago itu bopia. Vai monantuki pompakule komi, sambaa. Sabana ane komi mombavai ante kamomi nurara, nantuki nuapa tonaria rijaimu, pevaimu etu kanara konua rara alatala. Ia da manjaru maka pevai to meliu pompakulemu. Da antoto patujuku, ala tau taun tani naratulungi, pade komi rapakatomo, tapi patujuku, ala maria kasimbayu nariarangga tubu komi. Vei-vei komi nompakule mantulungi ira, ante labina tonaria rijai komi. Pada tempo banepia, ira vo mamala mantulungi komi, ngari labi to maria rijai ira. Ane ivetu, maria kasimbayuna. Eva toni tulisi riara buku na gasa ivei. Tau tonon pasiromu na dea, da aria pelabina. Pada tau tonon pasiromu sakedi, da aria kakurana. Kami nasukuru rijai pue alatala, sabana ia nompaka bete rara ititus, mompekiri kabelo komi, nasimbayu eva pompekiri kumboto. Nanotomo etu, sabana ititus nompo io pomperapi kami, mompapola mombaurusi kasiromu doi petulungi etu. Padeda aga etu, tapi na betempu umurara na mantulungi komi, sampe ia mboto nompaka tantu, kana malau mpaka rijai komi. Pade kami nompakau sambaa sampe subu tantanina, mantuki ititus riaran polumakona. Ia tau tompumpu ni bila pura-pura topum para saya, sabana pokarajana mempatolele kereba belo. Da aga etu, tapi ia vau ni pelisin todea topum para saya, memporua kami riaran polumako kami, manggeni doi petulungi itu. Kami no karaja mempasiromu doi petulungi itu, ala ipuera bila boratoyan tau, pada alam mumpopo kita kabete nurara kami, mantulungi tau nakasiasi. Patuju kami numpakau sampai subuta itu, pasangganing gani ante ititus, ala ne Maria tau manjalaraka akala kami, membaurusi pevai tona dia itu. Sabana kami madota mumpovia tona noana, na belo kariaran panggita ala tala, na belo kariaran panggita manusia. Nusangganing-gani ante ititus, bosan pesubu tantani na itu. Nipakau kami vou mo samba apa, itu mo sampai subuh tato na dianggani mo nampopo kita ka kami, ka beten urara na matulungi taun tanina. Pade vei-vei, nantambai mo ka beten urara na, mantulungi mo baurusi ka si romo doi petulungi itu, sabana iampu-umpu nan jarumaka komi. Ane ititus, ia ruaku sampo karaja mantulungi komi. Pade romba sampai subuh tantanina, to mantuki ia itu, ira tau tuni suron to dia tu kumpara saya. Enggari katubu ira, na diampu tau nomba bila, mo nomba toya Kristus. Jadi kuperapi ka komi, popo kita mo tobe komi ka ira, ala manoto ka pura-pura to kumpara saya, komi mpu-mpu nompo tobe ira, pade ala manoto tesa-tesa kami nomba toya komi ka ira bopia, mpu-mpu na kono.